بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih pada bab-bab haji, ya. Masih dalam kemarin bab Al-Hadi, ya. Hadis yang ke-233 menurut cetakan ini. Hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala: Amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, amarani nabi, Nabi SAW memerintahkan aku, an aquma ala budnihi, untuk menyembelih hewan-hewan sembelihannya, hadiu beliau, wa an atasaddaqa bilahmiha, dan untuk menyedekahkan dagingnya, wa juludiha, juga kulit-kulitnya, wa ajillatiha, serta perangkat yang ada di atas unta-unta itu atau hewan sembelihan itu. Wa alla u'ti al-jazzara minha syai'an, dan supaya saya tidak memberi al-jazzar yakni tukang sembelih atau jagal, minha, darinya syai'an sedikit pun. Wakal, dan beliau mengatakan nahnu nu'tihi min indina, kita memberi tukang sembelih itu min indina dari sisi kami, atau yakni dari uang kami, begitu kurang lebih maknanya demikian. Ya, ini salah satu hadis yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini, Umdatul Ahkam. Masih sangkutannya dengan atau kaitannya dengan bab hadyu yang kemarin, ya. Hadyu yaitu sembelihan yang diperuntukkan untuk orang-orang di sekitar Al-Baitul Haram. Namun yang terkait dengan hadis ini lebih khusus adalah hadyu yang wajib, yaitu terkait dengan haji. Di dalam hadis ini kaitannya dengan Nabi menyembelih sembelihan hadyu untuk haji kiron beliau. Beliau SAW ketika itu melaksanakan haji dengan haji kiron. Dan haji kiron juga harus ada hadyunya, sembelihan untuk manasik haji itu. Sebagaimana tamattu juga harus ada sembelihan dalam haji tamattu. Ya. Nah, di sini Ali radhiyallahu anhu menceritakan tentang perintah Nabi kepada beliau untuk mengurusi sembelihan-sembelihan itu. Disebutkan dalam syarah, dalam penjelasan hadis ini bahwa ya Ali ketika itu haji bersama Nabi, walaupun berangkatnya dari tempat yang berbeda ya. Nabi kan dari Madinah. Kalau Ali ketika itu di Yaman ya. Ali saat itu di Yaman karena diutus Nabi untuk berdakwah di sana. Nah, ketika musim haji sama-sama datang ke Makkah. Nah, disitulah kemudian bertemu kembali dengan Nabi SAW. Kemudian apa? Saat penyembelihan hewan hadyu tadi, Nabi memerintahkan kepada Ali untuk mengurusi. Disebutkan bahwa ketika itu Nabi SAW menetapkan hadyu beliau dalam wujud unta-unta ya. Beliau tidak dengan sapi atau dengan kambing, tapi beliau dengan unta. Dan ketika itu unta yang beliau jadikan hadyu jumlahnya 100. Jadi luar biasa ya, beliau SAW memberikan hadyu ketika itu dengan jumlah yang begitu banyak, 100 ekor, itu pun unta. Ya bisa kita bayangkan, kalau kita mau menilai harganya ya, ya bisa dikalikan saja ya. Ya, saya nggak tahu persisnya harga unta itu berapa, ya kurang lebih kan seperti sapi ya kan, mungkin lebih daripada sapi. Kalau sapi berapa sekarang kurban itu? 25. Ya, anggap 20 biar gampang hitungnya. 20 kali 100. Hah? 2 miliar ya Allah. Hitungan sekarang segitu Nabi. Apa? Untuk hadiu beliau. Ya. Ya, kita ini memang enggak ada apa-apanya ya. Satu kambing aja rasanya seperti itu. Ini 100 unta dan ya 100 dan unta begitu, bukan kambing, bukan sapi. Ya, ya memang beliau selalu terdepan ya dalam mengamalkan Islam ini. Beliau selalu terdepan dalam semua bidang. Nah, walhasil karena mungkin juga jumlah yang begitu banyak, Nabi ketika itu ya, di samping beliau sendiri yang menyembelih ya pertamanya, di mana disebutkan bahwa beliau menyembelih 63 ya talatan wasitina badana. Jadi beliau sembelih 63, kemudian selebihnya Ali yang disuruh melanjutkan. Ya, nah dari sini kita bisa mengambil suatu faedah juga dalam bab hukum ya. Kalau begitu mewakilkan menyembelih hewan kurban atau hadyu itu boleh. Ya. Namun kalau dilakukan sendiri lebih bagus. Nah, di sini Nabi SAW melakukan dua-duanya. Pertama melakukan sendiri. Nah, ini yang lebih utama, ya. Jadi kita misal nanti kalau kurban kurbankan sama dengan haji, kurang lebih secara umum begitu. Dalam hal ini diutamakan kita langsung sendiri yang menyembelih, ya. Jangan wah tolong itu sembelihkan, ya tidak apa-apa, boleh. Sebagaimana Ali menjadi wakilnya Nabi. Tapi kalau afdalnya kita sendiri menyembelih. Cuma ya sebelum menyembelih belajar dulu. Karena menyembelih hewan itu juga ada adab-adabnya. Ada hukum-hukumnya. Ya mulai baca basmalah, takbir, menghadap kiblat ketika menyembelih. Menyembelih dengan cara yang baik, yang apa tidak menyakiti hewannya dan seterusnya. Ya setelah kita tahu tata cara menyembelih, ya bismillah. Berusaha, ya. Gimana kalau takut? Nah, ada yang takut juga. Jangankan nyembelih kambing, nyembelih ayam saja enggak berani. Ya, belajar bismillah karena tadi ini ibadah, ya. Ini ibadah. Jadi kita menyembelih itu dengan perasaan ibadah kepada Allah dengan menyembelih itu. Salat ibadah, ya kan? Puasa ibadah. Kita menjalani sholat sebagai ibadah kepada Allah. Menjalani puasa sebagai ibadah kepada Allah. Begitu pula rasakan menjalani sembelihan itu sebagai ibadah kepada Allah. Ketundukan kita kepada Allah. Kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seseorang meresapi ibadah itu, betul-betul punya pengaruh dalam dirinya itu. Ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perasaan betul-betul ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tadi, karenanya diutamakan melakukan sendiri. Diutamakan seperti itu. Ya, tapi sekali lagi kalau memang tidak, ya boleh saja biar diwakilkan. Sebagaimana di sini Ali radhiyallahu an menjadi wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, amarni an aku ma'ala budni. Nabi perintahkan saya untuk mengurusi sembelihan unta-unta hadiu beliau. Ya. Kemudian disebutkan di sini, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Di samping penyembelihannya juga mengurusi sedekah. Yakni membagi-bagi. Dagingnya dibagi-bagikan. Julud, kulitnya. Nah ini. Jadi kulitnya juga ikut dibagikan, bukan dijual. Ya. Dan seperti yang sering mungkin kita jelaskan. Juga sebagaimana juga sering ditanyakan bahwa kulit ini gak boleh dijual pada dasarnya. Seperti inilah yang dilakukan, ya, dibagi sebagaimana daging ya kulit juga. Cuma mungkin masyarakat kita kurang familiar dengan kulit, ya, menerima kulit, ya kan. Nah, kalau bab sudah diterima, yang penting disalurkan dulu. Sudah diterima, bagi yang menerima silakan mau diapakan, ya. Kalau sudah sampai kepada penerima, mau di misalnya dimakan, ya, dibikin gimana caranya bisa dimakan, ya boleh. Mau dibikin apa namanya, ya apalah, diolah misalnya kulitnya, ya kan, sehingga bisa semacam buat tikar kalau dia bisa, ya boleh. Mau dia jual juga boleh kalau itu sudah di tangan penerima. Nah, mungkin itu simpelnya kalau di masyarakat kita, ya kan. Silakan kalau mau dijual setelah dia terima. Ya, adapun dari si pemilik sembelihan itu, maka dia enggak boleh menjualnya. Nah, di sini jelas Nabi SAW memerintahkan Ali untuk ikut atau untuk membagikan kulitnya juga. Kemudian satu lagi ajillah. Ajillah itu tadi kita terjemahkan perangkat yang di atas. Jadi kalau kadang kita lihat unta, ya, ada yang di atasnya itu kosongan. Ada juga yang di atasnya itu dikasih seperti kain itu. Ya kalau mungkin kita di masyarakat kita di kuda ada pelananya, ya kan ada sejenis itu. Ya, unta juga kadang ada yang seperti itu. Nah, itu dinamai ajillah. Ajillah. Jadi, itu juga termasuk yang disedekahkan. Kalau memang itu berharga. Kalau nggak berharga, ya sudah. Namanya barang nggak berharga. Sudah rusak, misalnya. Tapi kalau itu masih berharga, itu ikut disedekahkan. Ya. Kemudian, setelah itu, nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali, wa alla u'ti al-jazzara minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina, dan supaya kita tidak memberi tukang sembelih atau tukang ngurus daging, ya kalau di sini Ali yang menyembelih, mungkin jazzar di situ ya berfungsi lain ketika itu, wallahu a'lam, ya ngurusi, bantu ngurusin dagingnya ya, tapi intinya tukang sembelih ya, yang memang kerjanya mungkin menyembelih, mungkin nguliti, mungkin motong-motong daging. Nah, mereka ini sebagai memang pekerja. Maka tidak diberi sedikit pun dari hewan-hewan sembelihan itu. Entah dagingnya, entah kulitnya, entah kepalanya, enggak. Jangan sampai ada upah dari hewan sembelihan itu. Kenapa? Karena hewan sembelihan ini sudah gelondongan dijadikan apa? Dijadikan yakni kurban lillahi ta'ala. Ya. Semuanya seutuhnya. Jadi enggak boleh dari sesuatu darinya dijadikan upah, ya. Kalau dijadikan upah kan berarti terkurangi. Ya, terkurangi. Makanya tidak boleh. Beliau tegaskan, nahnu nu'tihi min indina. Kita beri dia dari sisi kami. Jadi, dari uang kami begitu. Ya. Upahnya dari luar. Bukan dari sembelian tersebut. Ya, upahnya dari luar. Bukan dari sembelian tersebut. Jadi, kalau begitu, segala sesuatu yang terkait dengan upah-upah ini, jangan sampai ada dari sembelian tersebut. Jadi murni sembelian itu seutuhnya lillahi ta'ala. Nah, disebutkan di sini oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah kaitannya dengan hadis ini. Walladhi yukhsha minhu fi hadha an taqa'a al-musamahah fil ujrah. Yang dikhawatirkan dalam bab ini kalau terjadi apa? Musamahah di sini terlalu toleran begitu ya, artinya kurang perhatian dengan hukum tadi, pemberian upah tadi, li ajli ma ya'khudhul jazir minal lahm, yaitu terkait dengan daging yang diambil oleh tukang sembelih tadi, jagal tadi. Faya'udu ilal mu'awadah fi nafsil amr. Sehingga daging ini ya menjadi imbalan bagi dia. Artinya, Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, salah seorang ulama ini dari mazhab Syafi'i, mengingatkan bahwa kadang-kadang terjadi seperti itu. Artinya tadi, gampang aki kalau bahasa kita. Ya, udah dikasih-dikasih dari dagingnya juga enggak apa-apa. Yang ternyata, akhirnya menjadi seperti upah dari daging tersebut, gitu loh. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya betul-betul ya kalau upah ya di luar itu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ini juga dari ulama Syafi'iyah. Amma idza utiya ujratuhu kamilatan tsumma tusaddiqu alaih idza kana fakiran fala ba'sa. Adapun kalau sudah diberi upahnya itu utuh, setelah selesai bab upah mengupah ini ya, lalu dia diberi daging, nggak ada masalah. Kalau dia memang membutuhkan, dia fakir misalnya, atau seandainya pun wallahu alam tidak fakir kalau itu bab hadiah. Namun bab apa upah itu sudah selesai, nggak apa-apa, itu sudah di luar upah kan berarti. Ya, jadi di sini harus dibedakan antara upah dengan selain upah. Upahnya itu ya memang murni upah dan dipenuhi. Selebihnya di luar upah mau diberi silakan. Ya. Mau diberi silakan. Ya. Nah, ini terkait dengan terkait dengan upah bagi tukang sembelih atau yang mengurusi daging, sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran di samping yang tadi kita sudah sebutkan. Mungkin pelajaran lain darinya bahwa dalam bab kurban atau hadyu, ya, termasuk yang diutamakan itu adalah yang banyak manfaatnya, ya, azimun naf', ya. Karena di sini Nabi Sallam sampai seperti itu, ya, memberikan kurbannya. Jadi kalau kita memang punya kemampuan, ya tentu kurban dengan yang lebih banyak dagingnya itu akan lebih bagus. Ya, kurban kalau begitu juga lebih dari satu juga boleh, ya. Kalau memang kita mampu dan menginginkan demikian. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-234 menurut cetakan ini. An Ziyad ibn Jubair. Qala ra'aytu ibn Umar qad ata 'ala rajulin qad anakha badanatahu yanharuha faqala ib'atha qiyaman muqayyadatan sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ziyad bin Jubair, ia berkata, Ra'aitu bna Umar, aku melihat Ibnu Umar, qad ata ala rajulin, beliau mendatangi seorang lelaki, qad anakha badanatahu, di mana lelaki itu telah menderumkan atau menidurkan untanya, yanharuha, yang mau dia sembelih. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan kepada orang itu, ib'adha, qiyaman muqayyadah, berdirikan unta itu. Muqayyadah sambil nanti terikat kakinya, maksudnya sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini hadis yang terkait dengan tata cara menyembelih unta. Sunnah Nabi SAW dalam menyembelih unta. Nah, ini disebutkan di bab ini karena ya kaitannya dengan hadyu yang itu mesti tentu terkait dengan penyembelihan. Maka disebut di sini salah satu adab-adab menyembelih atau tata cara menyembelih. Nah, diriwayatkan oleh Ziyad bin Jubair bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an melihat seorang laki-laki yang telah menidurkan, menderumkan atau menidurkan, ya, untanya untuk disembelih. Kemudian Ibnu Umar mengadakan berdirikan dalam kondisi terikat, itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau begitu untuk unta ini ada cara penyembelihan khusus, ya. Nah, pada dasarnya yang namanya menyembelih tadi ada adab-adabnya. Tadi kita telah sebutkan misalnya ya tentu baca basmalah, ya, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan penyembelihan unta ternyata berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan yang lain, ya, terutama dalam bab ini kambing, sapi, ya kan, penyembelihannya umumnya dengan ditidurkan. Dan itu memang juga sunnah, dalam arti seperti itulah yang terjadi di zaman itu, zaman para sahabat Sehingga kalau hewan-hewan lain ditidurkan, kemudian orang yang menyembelih itu menghadap kiblat, ya, sehingga posisi hewan itu tertidur di sisi tubuhnya yang sebelah kiri, ya. Hewan itu tertidur di sisi tubuh yang sebelah kiri, sehingga yang nyembelih menghadap kiblat. Ya, berarti kan hewan itu kalau di kita ya Indonesia ini apa ke utara selatan ya hewannya itu ya tidak ke barat dan timur, malangnya itu tapi utara selatan. Ya, tertidur sehingga yang nyembelih di sebelah timur apa hewan itu menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian juga yang disebutkan di apa beberapa riwayat, jadi nanti kaki itu bisa sambil menginjak hewannya yang kanan, ya kaki kanan kita. Kalau kita yang nyembelih bisa sambil menginjak tubuhnya yang kan, tubuh hewan itu, ya. Nah, kemudian tinggal kita menyembelih, ya dalam kondisi seperti itu, itu memang sangat sangat tepat, sangat ideal, yang memang begitu tuntunannya. Ya, itu kalau hewan pada umumnya. Namun untuk unta ternyata lebih utamanya, ya ini lebih utamanya, berdiri. Dalam kondisi unta itu berdiri, ya. Berdiri dan kaki terikat. Jadi biasanya kakinya itu diikat satu, ya. Kaki bagian depan diikat satu. Diikatnya itu bukan kayak kita ngikat hewan-hewan kita ya, diikat kemudian ditarik. Talinya diikat pula di tiang, bukan begitu, tapi sikunya ini diikat. Jadi dia berdiri di tiga kaki. Jadi sikunya ini kaki depan itu ditekuk kemudian diikat. Ada ikatnya, itu namanya ikol. Ya, jadi ikol itu punya dua makna. Kadang ikat kepala itu kita tahu orang Arab ya. Maka ikat kepala namanya ikol juga. Nah, ada ikol bermakna ya ikat kakinya itu. Ketika kaki yang kanan nekuk gini, wah diikat ini. Masukin ikolnya itu. Sehingga dia berdiri di tiga kaki. Nggak lari jadinya. Ya. Nah, ketika posisi itu, ini namanya muqayyadah. Qiyaman muqayyadah, berdiri dan terikat. Nah, dengan kondisi seperti itu, disembelih. Nah, disembelih ya di nahar. Kalau di nahar itu, ya beda dengan disembelih. Pada umumnya hewan-hewan itu kan dipotong lehernya. Kalau itu ya di ya ditusuk di pangkal lehernya itu kurang lebih. Ya itu juga motong urat-uratnya itu juga sebetulnya. Ya. Nah, tuntunan ini yang juga dituntunkan oleh Al-Quran. Artinya disebut tata cara itu, diisyaratkan dalam Al-Quran. Ya. Fadhkuru smallahi 'alaiha tawaf. Itu dalam Quran begitu. Sebutkan nama Allah padanya dalam kondisi tawaf. Tawaf itu ya berdiri, berjajar kalau banyak ya. Bersof-sof. Begitu kurang lebih maknanya. Namun tadi kita katakan ini ya afdalnya lebih bagus seperti itu. Di Quran juga di samping ayat tadi ini tadi sudah sebutkan lafat ayat yang lain fa idza wajabat junubuha ya. Apabila sisi tubuhnya itu jatuh. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelumnya apa? Berdiri. Ya. Sebelumnya berdiri. Jadi memang begitulah tuntunan dalam Al-Quran untuk penyembelihan unta. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun di sini sebagian ulama di sini disyarah ya. Penjelasan Syekh Al-Bassam rahimahullah bahwa kalau ada orang yang enggak mampu begitu ya. Jadi hal seperti itu kan memang juga butuh keahlian ya, butuh keahlian. Ya. Sehingga kalau sebagian orang tidak mampu menyembelih dalam kondisi untanya berdiri, ya sudah. Daripada dia enggak mampu, kemudian malah menyakiti hewannya, dia sendiri juga enggak sempurna nanti dalam menyembelih, ya sudah, tidurkan juga tidak apa-apa. Ya, kalau memang dia tidak mampu. Jadi beliau Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam syarah ini menyebutkan demikian. Ya. Nah, pada hadis tadi intinya kita mendapat pelajaran bahwa di sana ada tata cara yang khusus ya dalam penyembelihan hewan, yakni dalam hal ini unta. Kemudian secara umum juga kita ambil pelajaran bahwa namanya menyembelih itu ada adab-adabnya. Ya, tidak asal potong leher, tidak. Ada adab-adabnya. Tata cara yang menyembelih dan hewan yang disembelih harus bagaimana, itu ada tuntunannya. Kemudian diambil kesimpulan pula di sini, apa, arifku bil hayawan, artinya apa, lemah lembut dengan hewan, dalam hal ini bagaimana tidak menyakiti walaupun dalam proses penyembelihan. Ya, tetap ada sakitnya yang namanya disembelih, tapi kan Islam mengajarkan bagaimana itu tidak menyiksa, begitu ya. Itu mungkin bahasanya, bagaimana sembelihan itu tidak menyiksa. Nah, seperti yang disebutkan ini terkait dengan unta, itu kalau memang betul caranya, bagi unta itu akan lebih cepat mati. Ya, akan lebih cepat mati. Sehingga, ya ini bagian daripada bagaimana tidak menyiksa. Dan secara umum, Nabi SAW juga bersabda ya dalam bab penyembelihan ini, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai. Allah Azza wa Jal mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa'idha zabahtum fa'ahsinu zibha. Jadi kalau kalian menyembelih pun, sembelihlah dengan cara yang baik. Ya. Wa'idha qataltum fa'ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh pun dengan cara yang terbaik. Wal yurih ahadukum wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Jadi hendaknya kalian menajamkan pisaunya dan membuat santai hewan sembelihannya. Jadi sampai seperti itu Nabi menjelaskannya detail kan berarti. Jadi bagaimana enggak menyiksa itu? Ya pisaunya ditajamkan. Ini pentingnya keahlian menajamkan pisau ini ya. Jadi enggak ketul pisaunya, hewannya jadi sembelih enggak mati-mati. Ya, enggak kena-kena urat-uratnya itu. Kemudian bagaimana sembelihan itu yureh, yakni merasa santai ya. Ya, dengan tajamnya itu kan membuat dia lebih cepat mati. Ya, begitu pula dalam prosesnya, bagaimana membantingnya, bagaimana dan seterusnya itu secara umum kita diperintahkan untuk bagaimana yang terbaik. Di sisi lain Nabi SAW melarang menyembelih dengan apa? Kalau dulu ada yang menyembelih dengan tulang, ya. Dengan kuku, dengan tulang. Nabi melarang seperti itu. Itu dulu orang-orang Habasyah, Ethiopia. Caranya begitu. Nabi melarang. Jangan meniru mereka. Ya. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana Nabi perhatian dalam bab sampai seperti ini. Dalam bab penyembelihan. Ya. Bagaimana hewan itu mati dalam kondisi tidak tersiksa. Ya, inilah ajaran Islam ya. Ajaran Islam seperti ini. Kalau kita melihat orang-orang yang enggak tahu ajaran Islam atau melakukan dengan cara-cara mereka yang macam-macam sekali ya. Ada yang dipukul, ada yang ditusuk-tusuk, ada yang diaduh enggak karuan, auzubillahi minzalik. Ya. Nah, demikian yang bisa kita kaji mungkin pada malam hari ini. Dua hadis ini semoga kita bisa ambil pelajaran darinya. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.